Salatullah selamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah selamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah selamullah ala Taha muslimin, wahai muslimat, mari aswaja dipegang kuat. Insya Allah kita selamat di dunia juga akhirat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Madhab akidah sunni mayoritas ikut Asy'ari, banyak juga yang maturidi. Inilah ciri-ciri aswaja. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Fikih aswaja madhabnya empat, Syafi'i, Malik, Hanafi, Ahmad. Ikhtilaf umat membawa rahmat. Inilah ciri-ciri aswaja. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ikut dan belajar pada para sufi, Imam Junaid al-Baghdadi. Ikut juga Imam al-Ghazali. Inilah ciri-ciri aswaja. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sumber hukum yang disepakati, Quran sunnah itu harga mati. Ijma' kiyas wajib ditaati. Inilah ciri-ciri aswaja. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Karamah wali adalah fakta, siksa kubur juga realita. Sirat dan mizan bukanlah dusta. Inilah ciri-ciri aswaja. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Duriyah Nabi banyak dan berkah, pendamping Quran dan juga sunnah. Wajib mencinta cucu Fatimah. Inilah ciri-ciri aswaja. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sahabat Nabi bagaikan bintang, panutan umat terang benderang. Wajib dicinta, haram diserang. Inilah ciri-ciri aswaja. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Isra Mi'raj fakta dan nyata, dengan jasad dan juga jiwa, melihat Allah Tuhan semesta. Inilah ciri-ciri aswaja. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah NU aswaja, Al-Hidayah juga aswaja, alhamdulillah kita aswaja, sampai mati kita aswaja. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Wahai muslimin, wahai muslimat, mari aswaja dipegang kuat. Insya Allah kita selamat di dunia juga akhirat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.